kepada kita kekuatan, kefahaman, penghayatan kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang kita bincangkan ini. Dan kita masih lagi menjelaskan ayat yang ke-13 dari surah Taubah, iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita agar kita sedar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah wa takhshawnahum wallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Mengapakah kamu tidak merangi golongan yang rusak sumpah padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasulullah SAW, dan mereka lah yang pertama mulai memerangi kamu. Mengapakah kamu takut pada mereka? Walhal Allah SWT yang berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman. Selain ini mulia Allah sekalian, wahum bada'ukum awwala marrah. Perkara ini dipersisikan oleh para ulama tentang maksudnya. Dalam berbagai-bagai kitab tafsir dapat kita lihat pandangan-pandangan itu. Ramai yang memahaminya dalam arti mengusir Nabi SAW dari Mekah ketika Nabi bertempat tinggal sebelum berhijrah itu. Golongan yang berpendapat dengan pandangan ini menekankan bahawa yang terjadi ketika itu hanya kemahuan keras mereka sehingga menyebabkan Nabi diusir keluar dari Mekah. Sebenarnya mereka nak bunuh Nabi SAW. Tapi mengapa Allah menggunakan dalam ayat ini wahum wahammu bi ikhrajir rasul? Dan begitu juga kita dapat lihat, nanti kita akan lihat pada ayat ke-40, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnain idhuma fil ghar. Jikalau kamu tidak menolong Nabi Muhammad ini, maka Allah pasti menolongnya ketika orang-orang kafir mengeluarkannya dari Mekah sedang dia salah seorang dari dua yang ketika itu berada dalam gua. Ini dalam peristiwa hijrah maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ikhraj yang dimaksudkan itu bukan dalam kata mengusir fizikal, tapi mengusir pengaruh, mengusir agama, menghilangkan terus, tidak mahu ia ada di kalangan mereka. Kerana Islam ni satu cara hidup yang bercanggah dengan nafsu syahwat mereka. Islam datang untuk menangani masalah sosial yang berlaku yang selama ni sudah menjadi darah daging mereka. Penganiayaan kepada hamba, penganiayaan kepada orang perempuan, hukum riba diamalkan sesama sendiri. Jadi Islam ni menawarkan satu cara hidup yang menyamaratakan manusia, tidak ada beza. Yang beza itu hanya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita lihat kita ni bos, majikan, orang bawah, orang lain bawah kita, tapi itu semua bukan pelayan di sisi Allah, saudara. Sedarlah hakikat ini. Kita menjadi orang kaya pun kadang-kadang merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nabluukum min khairi wa syarri fitnah. Kami uji kamu dengan kebaikan dengan keburukan, semuanya ujian. Semuanya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramai yang memahami ayat ini maksudnya kata mengusir Nabi dari Mekah. Jadi bila terjadinya hijrah ke Madinah, maka sebenarnya mereka ni bukan mengusir Nabi dari Mekah. Belum lagi mengusir, walaupun mereka nak bunuh, walaupun mereka nak usir Nabi, keluarkan, maksudnya keluarkan pengaruh Nabi ni terus dari muka bumi. Tak mahu ada dah. Bukan di Mekah saja, malahan di Madinah. Itu sebab mereka melakukan perang Badar, mereka menyerang Nabi SAW dan berlakulah perang Badar yang telah pun menyebabkan mereka dihina, malu. Kerana kekalahan yang amat memalukan itu menghina mereka. Sementara ada pula pandangan para ulama yang memahami maksud ayat ini adalah sesudah hijrah, iaitu ketika Nabi nak melakukan Umratul Qadha. Bahkan golongan musyrikun ini tidak memperkenankan Nabi untuk berada kat Mekah kecuali selama 3 hari. Saya pendengar ini mengatakan sekarang, walau bagaimanapun pandangan yang paling kuat yang terpilih adalah memahaminya sebagai upaya keinginan keras golongan musyrikun untuk mengusir pengaruh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah, dari Madinah, dari sepanjang tanah Arab agar tidak ada lagi orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Islam. Ini satu maksud. Dan Allah menempelak orang beriman di sini, menempelak golongan yang penakut. Atakhshawnahum? Akhshawnahum. Wallahu ahaqqu an takhshawhum in kuntum mu'minin. Apakah kamu takut mereka? Ya Allah, kita sebab penakut ni kena hapuslah, saudara. Kelatih anak-anak supaya jangan penakut. Pelajarlah, lihat saudara-saudara kita, orang Islam di Palestin, anak-anak kecil berani melontar golongan Zionis Yahudi yang bersifat dengan sifat Dajjal ini, dengan batu. Anak-anak kecil, ya Allah, sedihnya kalau kita lihat. Bacalah buku Palestin Tidak Pernah Gentar. Palestin Tidak Pernah Gentar menghimpunkan kepada kita fakta oleh Sahibul Fadilah, Tuan Guru Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. menceritakan tentang sejarah pembinaan negara Yahudi ini dari zaman Salahuddin Al-Ayyubi lagi. Itu juga digarap idea-idea kontemporarinya oleh novelis muslimah Fatimah Syarhah. Bacalah saudara, hadiahkan kepada anak-anak kita supaya anak kita mengenali sejarah kejahatan bangsa Yahudi ini. Saudara pendengar ini mulia kat Allah sekalian, perasaan takut ni ada dalam diri orang beriman, tapi hendaklah dikontrol, jangan melampau. Takut untuk kata kebenaran, untuk menegur perkara-perkara mungkar, kadang-kadang berlaku sama keluarga pun kita tidak berani nak tegur. Ini dayus namanya. Suami yang membiarkan isterinya keluar dalam keadaan tidak menutup aurat, suami yang dayus. Ad-dayus man akara fi ahli al-khubuth. Orang dayus ni dia membiarkan kemungkaran berlaku dalam keluarganya tidak ditangani, membiarkan anak-anaknya tidak memakai tudung padahal sudah baligh, sudah pun sampai umur, keluar dengan pakaian ketat, bukan menutup aurat, membungkus aurat. Kita buat tak tahu saja. Allah, saudara pendengar ini mulia kat Allah sekalian, malang sekali membiarkan perkara-perkara mungkar seperti ini berlaku. Penakut namanya. Takut bukan pada tempatnya. Pada kuliah lalu kita ada ceritakan seorang sahabat, sahabiyun sarir min sirari sahabah, antara sahabat-sahabat yang kecil, iaitu bernama Talha bin Al-Bara. Talha, namakan anak kita seperti ini, Talha Al-Bara. Juga nama seorang sahabat, Bara bin Azib. Bara, namakan nama-nama seperti ini, nama orang beriman, nama ahli syurga. Jadi akhirnya bila Talha ini, Nabi cabar dia, kamu boleh masuk Islam dengan syarat, wa in amartuka bi qati'ati walidayka, aku suruh kamu putuskan hubungan dengan kedua ibu bapamu. Jawapannya untuk kali ketiga selepas dua kali diuji Nabi dengan soalan itu, dia kata begitu, kalau begitu Nabi nak, saya sedia, saya putuskan hubungan dengan ayah ibu saya. Tapi Nabi jawab, ya Talha, innahu laysa fi dinina qati'atu rahim. Semuanya aku bergurau dengan kau, hai Talha, nak melihat kebenaran imanmu. Dalam Islam ini tidak ada istilah memutuskan silaturahim. Aku nak walakin ahbabtu alla yakuna fi dinika raibun. Aku tidak mahu dalam agamamu ini, dalam ketapan pilihanmu ini, ada sebarang keraguan. Mana apa aku suruh kamu kena ikut. Masya Allah, Talha rupanya Nabi bergurau dengan dia, sallallahu alaihi wasallam. Nabi bergurau rupanya saudara. Akhirnya Talha ini menjadi sahabat yang setiap hari bertambah imannya. Kasih sayangnya kepada Islam, kepada Nabi, makin hari makin membesar, makin kuat. Ayah ibunya belum juga masuk Islam, dia rasa sedih. Dia tanya kepada Nabi, wahai Nabi, suruhlah apa sahaja yang Nabi suruh, saya tidak akan mengingkarinya. Nabi dengar sahabat yang masih lagi kecil ini, usia 13 tahun, sudah cakap begitu. Kalau sudah balik pun baru balik berkata begitu. Ya Allah, kita nak bayangkan iman kita macam manalah dengan sahabat yang hebat ni kan. Maka Nabi gurau lagi sekali dengan dia. Nabi kata, idhab faktul abak, pergi pulangkan rumahmu di Quba dan bunuhlah ayahmu. Talha ni dia telah berjanji kepada Nabi nak buat apa saja untuk tambah imannya, tanda cintanya kepada Nabi, kepada Islam, kepada Allah SWT, ketaatannya tidak berbelah bahagi. Mendengar kata-kata Nabi itu, dia pun segera kharaja sari'an yuriu tanfiz amran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanfiz amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terus keluar nak melaksanakan tugas Nabi. Nabi gembira dengan kebenaran imannya itu. Lalu Nabi pun menyuruh seorang sahabat untuk mengejarnya, menghalangnya. Allahu Akbar. Nabi suruh seorang sahabat kejar dia, kalau tak memang dibunuh ayahnya. Nabi bersabda pada sahabat ni, kata pada Talha, aku minta dia balik semula. Dia pun balik. Lalu Nabi SAW pun bersabda kepadanya dengan penuh kasih sayang, ya Talha, alam ukhbirka anni lam uba'ath biqati'ati rahim. Wahai Talha, bukankah aku dah ajar kamu Islam ini tidak pernah menyuruh kita memutuskan silaturahim, apatah lagi membunuh ayahmu. Dan aku bergurau denganmu, wahai Talha, lagi sekali. Ya Allah, akhirnya doa Nabi SAW untuk Talha, ayah ibunya masuk Islam dan menjadilah orang yang kukuh kuat Islamnya. Habis Madinah semuanya dimasuki oleh nur Islam. Lihat keberanian anak kecil ini, 13 tahun. Nabi suruh apa pun buat. Kita pernah ceritakan juga tentang perjuangan Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Az-Zubair bin Al-Awwam ni seorang sahabat Nabi yang berani, anaknya juga berani, ibunya juga berani, Asma binti Abi Bakar yang kita belajar kisahnya dalam hijrah. Ya Allah, hebatnya, bacalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam saudara. Jadikanlah dia halwa telinga anak-anak kita sebelum tidur pada waktu malam. Bacalah buku Ar-Rahiqul Makhthum yang telah diterjemahkan oleh banyak pihak, antaranya oleh Darussunnah. Kitab tebal yang berkulit tebal ini, kitab tebal dan kulitnya pun tebal ini, jadikanlah khazanah rujukan kita di rumah untuk kita mengenali dengan lebih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah ada kitab Syama'il Muhammad, itu sifat-sifat Nabi. Kita dah ada kitab Riyadhus Salihin, kalau tidak yang tebal itu pun ringkasannya oleh Yusuf An-Nabhani, itu pun sudah baik. Baca saja, janganlah buang masa dengan perkara sia-sia. Kalau masa kita ni diisi dengan betul, tak adalah masa kita nak tengok movie yang merapu-rapu, cerita-cerita dongeng yang tidak berasas itu, membaca gosip-gosip yang merupakan maksiat kepada Allah terang-terangan, melihat aurat orang dalam TV, dalam surat khabar dan sebagainya. Tak ada masa saudara. Masa kita terisi dengan ketaatan pada Allah Taala, lagi dibaca lagi bertambah iman. Talha ini kalau kita lanjutkan lagi ceritanya, takdir Allah umur tidak panjang. Dia masuk Islam, ayah ibunya masuk Islam, doa Nabi, mujizat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diperkenankan Allah. Tak lama Talha pun sakit. Ni sahabat kecil yang berani ni, orang muda yang semangat juangnya tinggi ni, dia sakit. Maka Nabi pun lihat, mana Talha, tidak nampak dia. Nabi ni observe, para sahabat observant. Nabi lihat, mana dia sahabat ni, mana dia tak datang. Maka akhirnya dia beritahu kepada Nabi, dia sakit. Nabi pergi ziarah, Nabi lihat dia, dia sudah pun seolah-olah macam koma, tak sedar diri. Nabi mendoakannya, Nabi kata kepada ayahnya, sabarlah, kerana anak ni saya nampak tak ada jalan dah, kecuali dia akan mati. Sabarlah, orang yang paling besar ujiannya kematian anak. La ara Talha illa kad hadatha fihi al-maut fa'adhanuni bih hatta ushahidahu wa usalli alaihi wa ajiluh. Nabi SAW kata bahawa budak ni tak lama dah umurnya, pendek dah umurnya, maka kalau dia mati, beritahulah kepadaku. Maka Nabi berpulang ke Madinah. Pada malam itu Talha pun terkejut dari komanya. Lalu dia bertanya pada ayah ibu, wahai ayah ibu, Nabi datang ziarah tak? Jawapan ayah ibunya, baru Nabi pulang. Gembiralah Talha ni bukan kepalang, walaupun dia dalam keadaan sakit tidak boleh bangun itu. Saya pendengar ini mulia kat Allah sekalian, maka dia beritahu ayah ibunya bahawa saya dah dekat dengan ajal ini, wahai ayah ibu. Kalau saya mati, tanamlah saya, dan tak payahlah suruh Nabi SAW pada malam yang gelap seperti ini. Nanti Nabi disengat binatang, dipatuk ular, ditimpa satu kesan, datang dari Madinah jauh dengan sebab saya yang tidak ada apa-apa nilai ini. Tapi kalau saya meninggal dunia, maka sampaikanlah salam saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mintalah kepada para sahabat yang lain supaya mendoakan untuk saya. Saya pendengar ini mulia kat Allah sekalian, kemudian beberapa jam selepas itu, maka bertambahlah kesakitan penyakit si Talha ini, dan menangislah ayah ibunya. Kemudian akhirnya meninggal dunia si Talha seperti yang disebut oleh Nabi yang salam sebelum itu. Dan ayah ibunya menjalankan pesan itu, tidak disampaikan kepada Nabi, bimbang untuk menyusahkan Nabi SAW. Saya pendengar ini mulia kat Allah sekalian, selepas saya subuh keesokan harinya, Nabi pun bertanya kepada para sahabat, apa khabar si Talha? Dapat berita Nabi SAW pun dia beritahu bahawa dia telah meninggal dunia. Nabi mendoakan untuknya. Nabi panggil para sahabat keesokan harinya lepas subuh itu supaya datang ke kuburnya dan semayang jemaah mayat ghaib di hadapan kubur itu, kerana tidak ada lagi jenazah itu. Saya pendengar ini boleh dapat sekalian, ini kisah seorang pemuda yang berani. Kita kena latih anak-anak kita untuk jadi berani seperti ini. Berani untuk Islam, berani untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada menitipkan petua-petua ini dalam kitab yang saya ringkaskan daripada Tarbiyatul Aulad fi Islam, dalam buku yang ringkas dan penuh dengan gambar dan gambar rajah ini, Anakku Hebat, Anakku Saleh. Pada ibu ini mulia Allah sekalian, ambillah manfaat daripada buku yang saya ringkaskan ini. Moga-moga dia menjadi mutiara berharga buat kita dalam perjalanan mencari redha Allah, supaya anak-anak kita ni merupakan anak-anak yang saleh dan salihah. Dengan panduan, kalau kita ada kitab Tarbiyatul Aulad fi Islam oleh Syekh Dr. Amrul Nasir Ulwan, itu sudah pun memadai. Ini bagi yang susah untuk memahaminya, keterjemahannya dalam bahasa Indonesia, bacalah buku Anakku Hebat, Anakku Saleh ini. Moga-moga dia menjadi jariah bersama untuk kita mendidik anak-anak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Anakku Hebat,